Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali. As-Sakhi, adapun orang yang bager. Bager itu bahasa Indonesianya apa? As-Sakhi, adapun orang yang? Adapun orang yang baik. Bager baik, dermawan. Qaribun itu dekat. Minallahi dari Allah. Qaribun dekat. Mirrahmatihi dari rahmat Allah. Ba'idun jauh. Min azabihi dari siksa Allah. Wal bakhil, dan adapun orang yang koret. Koret bahasa Indonesianya apa? Pelit. Ba'idun itu jauh. Minallahi dari Allah. Ba'idun jauh mir rahmatihi dari rahmat Allah. Qaribun dekat min azabihi dari siksa Allah. Jelas lah ya. Mubagir mah dekat ke surganya. Dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, jauh dari siksa. Bageran. Mudah. Apa itu namanya? Istilahnya itu? Sering memberi itu, dermawan itu, istilahnya itu? Ringan tangan. Hah? Ringan tangan masuk gaplok-gaplokan, nih. Masa ringan tangan? Panjang tangan lah, salah tukang maling panjang tangan. Ya begitulah ya, pokoknya mah bager sok berean. Tukang ngasih gitu. Jadi pedulian kepada orang lain. Kalau ada teman kesusahan, kalau ada teman kesulitan dibantu. Ada rezeki lebih disedekahkan. Subhanallah, hadirin. Saya sering melihat orang-orang yang baik itu ya. Orang-orang yang bager. Yang bager itu ya. Yang baik. Kalau baik itu umum. Baik itu kan umum begitu. Makanya yang paling tepatnya apa bahasa Indonesianya bager itu. Tukang berehan, dermawan lah ya. Nah, orang yang dermawan itu saya lihat usahanya itu selalu maju terus. Itu saya punya apa beliau DKM salah satu masjid di Tubagus ini. Usahanya enggak seberapa tapi bagernya luar biasa, dermawan ke anak-anak itu khususnya. Gampang sekali ngeluarin dompet ngasih 50.000, ngasih 50.000. Itu saya enggak, saya lupa lah begitu. Saking seringnya itu Najwa dikasih 50.000 sama beliau. Pokoknya hampir setiap ketemu, "Neng, neng, ikan gua jajan. Neng, ikan gua jajan." Guru saya datang bawa anaknya kasih 50.000. Wah, pokoknya mah kemarin apa? Intinya mah bageran, dermawan luar biasa. Usahanya biasa-biasa saja. Tapi subhanallah. Serba cukup, gak kekurangan. Bahkan Pak siapa? Masih keluar gak pesantren lah di sini. Itu pernah ngobrol sama saya. Ada seorang ya ustaz atau kiai di daerah Cianjur. Dia mah kalau lagi menghadapi kesusahan, tawasulnya itu dengan sedekah. di samping dengan sholawat dengan sodako. Makanya beliau kalau umroh udah enggak kehitung. Tapi kalau mau haji, kalau misalkan diizinkan tiap tahun pun mampu. Begitu. Kalau mau haji, diizinin sama pemerintah tiap tahun boleh, dia bisa tiap tahun naik haji. Ah, luar biasa. Kalau umroh mah kan udah enggak kehitung dia. Nah, ternyata rahasianya apa? Disampaikan, itu suka menjadikan sedekah sebagai tawasulnya itu. Jadi kalau ada masalah, bukannya apa, semakin ngirit gitu ya. Tapi justru kalau ada masalah, problem apa sih? Problem rumah tangga, problem ekonomi, pokoknya problem kehidupan apa saja, ngejadiin keluar, bisa keluar dari masalah itu dengan sedekah. Bagi-bagi gitu ya, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Begitu pula hadirin. Dan ternyata dengan seperti itu beliau menyampaikan, alhamdulillah tidak lama masalah saya beres. Itu dengan sedekah. Begitu pula hadirin. Ya, kita belajarlah. Memang kan berat, apalagi kita penghasilan belum ada kan begitu, atau penghasilan minim, kita cari uang tiap waktu begitu kan, hasilnya nggak seberapa. Terkadang kalau kita hitung-hitungan matematika mah nggak bakal cukup buat biaya hidup juga. Zaman sekarang buat makan aja berapa begitu. Nah, sekarang harus dikasihin ke orang lain kan, kalau menurut logika ini kan sayang. Jangankan ngasih 50.000, 10.000, terkadang ngasih 1.000, 2.000 juga berat, betul tidak hadirin? Tapi kan kita belajar sedikit-sedikit begitu. Makanya ada kiai, ustaz, itu mah apa namanya? Pada ya bukan matre ya atau bagaimana, tapi betul-betul dia mah ngajaknya tuh sedekah terus. Bahkan terkadang ayat Allah itu ditantang sama dia. Tahu enggak siapa itu? Ustaz Yusuf Mansur. Subhanallah, membuktikan janji Allah itu beliau betul-betul berani. Pokoknya kalau kita ngedengerin ceramah beliau di ANTV setiap pagi, itu judulnya sodako. Kalau ada tablik akbar kemana-mana ngajaknya tuh sodako aja. Bikin film, judulnya sodako. Nulis buku, temanya tentang sodako. Luar biasa. Ada yang kayak gitu? Ada? Ada, Ustaz Yusuf Mansur itu sodako terus. Tapi memang itu betul bisa dinyatakan. Beliau sering bercerita ada satpam yang kerjaannya itu, ya satpam gajinya berapa begitu. Lalu dia sodakoh, padahal untuk kehidupannya pun kurang. Dia bingung, tapi disodakohkan, yakin kepada Allah, dapat gantinya lebih. Betul enggak hadirin? Kemarin Kang Salman, orang lain pada ke Gelora Bung Karno, dia mau pergi ke Masjid Istiqlal. Coba hadirin, ngapain kata saya ngedengerin ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur? Laporan ke sini. Subhanallah, kata Kang Salman. Ceritanya bagaimana Kang Salman? Ya seperti itu. Sok, kamu dipanggil jemaah. Ini kata Kang Salman. Jemaahnya suruh naik. Ada berapa duit di dompet kamu? Dibuka ada 800.000-an katanya. Sok, mau disodakohin semua atau enggak? Mikirnya juga lama, 15 menit lebih katanya. Sodakohin, jangan. Ini duit cuma segini-gininya, nanti saya pulang bagaimana katanya begitu. Sok, kamu yakin enggak sama Allah? Kata Ustaz Yusuf Mansur. Ya, akhirnya yakinlah begitu. Meskipun dengan terpaksa, itu duit dikasihin yang 800.000. Sambil mikir, nanti saya pulang gimana? Kan Tapi ternyata langsung pada waktu itu juga ada yang langsung ngasih kiai ulama dari Arab. Betul? Dikasihnya itu 1.000 rial. Kalau dirupiahkan berapa itu? Hampir 10 juta. Betul tidak? Jadi langsung pada waktu itu diganti lebih dari 10 kali lipat yang dikeluarkan 200 ribu. Pada saat itu tidak begitu lama langsung dapat 10 juta. Lalu Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan ini janji Allah. Kita enggak tahu Ustaz Yusuf Mansur sama ulama itu udah callingan dulu atau enggak. Saya tanya Kang Salman, ya man, itu callingan dulu barangkali, kasihan ke orang yang enggak, katanya enggak ada calling-callingan. Aduh, luar biasa. Memang terkadang kita ini, ya masalah kita memang di situ sih, lemah, lemah keyakinan begitu. Kalau Ustaz Yusuf Mansur memang imannya luar biasa, keyakinannya kuat, berani, nantang. Dalam artian nantang itu pengen membuktikan janji Allah itu benar atau tidak. Kalau dengan keyakinan ternyata selalu terwujud, selalu terbukti. Ya kalau kita berbicara masalah dalil banyak ya. Allazina yunfiquna amwalahum fisarra'i wadurra'i dan seterusnya. Atau apa itu yang ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah dan seterusnya. Banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Kita masih sayang-sayang aja pikirannya, ah kenapa kita yang cari duit kok dikasih-kasih ke orang lain. Kan selalu berpikir seperti itu. Sayang banget kayaknya ngeluarin duit itu kan. Di situ makanya keberkahan itu kurang. Nah, oleh karenanya kita belajar. Ya, kita mah niatnya belajar sajalah. Kalau ngamalin kan belum tentu bisa, berat, betul tidak? Ya, kita mah niat belajar saja. Belajar sedikit-sedikit saja. Mudah-mudahan jadi kebiasaan, kan begitu. Betul tidak hadirin? Kembali kepada masalah tadi bahwa orang yang dermawan itu dekat kepada Allah. Dekat kepada rahmat Allah dan jauh dari siksa Allah. Sebaliknya orang yang bakhil, yang pelit, koret, mereket, jahe, si buntut kasiran. Ada buntut kasiran di sini. Si buntut kasiran itu itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah dan dekat dari siksa Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya dulu tatkala kebakhilan itu merajalela, ceritanya siapa? Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo itu pernah jadi perampok. Kenapa beliau jadi rampok? Oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai penjahat. Ya karena melihat orang-orang sudah pada koret, tidak peduli. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan tidak ada kepedulian. Makanya Sunan Kalijogo itu orang-orang kaya hartanya dipaling, diambilin. Habis itu dibagi-bagiin ke orang-orang yang miskin. Begitu. Akhirnya ini orang mesti dipaksa ini kan begitu. Kayak ceritanya Robin Hood aja ya. Robin Hood kan kayak gitu. Raja yang zalim, pemimpin yang zalim, orang-orang kaya yang koret. Makanya dalam Al-Qur'an itu masalah sedekah memang sunnah. Tapi kalau zakat itu bahasa Al-Qur'an khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kalau orang yang wajib zakat mah itu mah jangan ditunggu, tapi diambil, datengin rumahnya. Pak, Bapak wajib zakat. Keluarkan zakat Bapak begitu. Harus dipaksa. Itu kalau dalam Islam, kalau misalkan orang yang wajib zakat tidak mau mengeluarkan zakat, maka imam itu wajib. Ya, itu wajib memaksa. Dan boleh kalau misalkan melawan untuk diperangi. Persis yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasul meninggalkan, sebahagian orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Langsung disiapkan pasukan. Setelah diminta enggak mau juga, disiapkan pasukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dihancurkan orang-orang yang membangkang untuk mengeluarkan zakat. Jadi para hadirin, kenapa sekarang ini sekarang ya, itu terjadi lagi yang namanya kesenjangan sosial. Itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu karena memang yang namanya sedekah, yang namanya zakat, itu tidak bisa tidak berjalan. Nah sekarang nih, bulan Ramadan, itu lagi anget-angetnya, lagi rame-ramenya ngobrolin tentang masalah zakat, tentang masalah kesolehan sosial. Itu lagi rame nih, mumpung-mumpung. Makanya di bulan Ramadan itu orang pada baik-baik ya. Nah diantaranya saya selalu lihat di Metro TV. Itu ada narasumber yang namanya Kiai Haji Didin Hapiduddin. Beliau selalu jadi narasumber ya. Ya tidak selalu sih, tapi sering beliau itu jadi narasumber. Siapa beliau? Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Memang ungkapannya dari dulu, tapi sekarang juga suka diulang-ulang. Kalau misalkan, kata beliau ini, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hapiduddin, kalau misalkan orang yang wajib zakat di Indonesia, orang muslim saja, wajib zakat, lalu dia mengeluarkan zakatnya, lalu zakat tersebut disalurkan kepada fakir miskin, maka hanya dalam kurun 2 tahun itu akan bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia. Bahkan kalau bertahun-tahun itu bisa saja mengentaskan kemiskinan. Dan tatkala dalam 5 tahun orang yang wajib zakat mengeluarkan zakatnya, maka hutang Indonesia yang jumlahnya ribuan triliun itu bisa dilunasi. Kata beliau. Beliau kan tentunya punya hitung-hitungan. Benar bisa terwujud? Yakin. Coba kalau kita lihat sejarah, bagaimana siapa itu? Hah? Umar bin Abdul Aziz, khalifah di kurun tabi'in ya, yang waktu itu. Dalam waktu kurun 2 tahun saja, beliau menjadi seorang khalifah, itu yang namanya kemiskinan tertutupi semua. Sampai-sampai ke Afrika, di mana saja, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencari orang yang sekiranya orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Orang yang mendapatkan zakat itu kan ada 8. Yaitu fakir, miskin, gorim. Gorim itu orang yang banyak hutang. Sabilillah, Ibnu Sabil, Mu'alaf diantaranya kan. Ada di dalam Al-Quran 8 itu dalam surah At-Taubah. Beliau cari bukan hanya di Mekah, Madinah. Bukan hanya di Jazirah Arab. Sampai ke pelosok-pelosok Afrika. Dicari orang yang sekiranya pantas untuk mendapatkan bagian zakat. Tidak nemu Umar bin Abdul Aziz. Pertanda apa? Pertanda bahwa memang berhasil. Kemiskinan sudah tidak ada. 2 tahun beliau menjadi seorang khalifah. Kenapa seperti itu? Karena memang baitul mal berjalan. Orang yang wajib zakat mengeluarkan zakatnya. Disertai dengan contoh yang baik dari beliau. 2 tahun Umar bin Abdul Aziz. Bukan senegara yang diurus. Tapi seluruh dunia. Seluruh dunia. Itu ada di bawah komando Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau misalkan Kiai Haji Didin Hapiduddin ngomong seperti itu, kalau misalkan orang Indonesia yang wajib zakat mengeluarkan zakatnya, maka kemiskinan itu akan terentaskan. Itu memang betul, bukan isapan jempol. Kalau mau dibuktikan, silahkan dibuktikan. Ini negara kita ributnya masalah pajak dan pajak. Mending kalau pajaknya disalurin. Pajaknya nyarangsang, ya kan? Pengemplang pajaknya banyak, udah gitu masuk pajak. Ya ini kan bukan rahasia lagi kan begitu. Ya, kita tahu siapa Gayus Tambunan. Ternyata yang diponis itu kurang lebih 25 M. Dan Gayus Tambunan ngomong dia di persidangan, kalau mau jujur, di atasan saya itu lebih banyak lagi. Yang bukan hanya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar pun ada kalau memang mau diusut. Kata Gayus Tambunan kayak gitu. pajak diributkan. Ya, begitulah Pak Lahadin. Coba kita lihat saja dari satu orang saja, misalkan ini kalau misalkan katakan pengusaha Muslim di Indonesia Abu Rizal Bakri, contoh kekayaan dia itu berapa triliun. Kalau satu orang dia memiliki kekayaan 1 triliun, zakatnya 2,5% per tahun. 2,5% dari 1 triliun berapa? Hah? Berapa? 2,5 M. Kan 1 triliun 1000 M. 1000 M. Betul tidak hadirin? 1000 M diambil 2,5. 2,5% berarti 2,5 M. Itu dari satu orang. Yang kaya di Indonesia itu banyak, para hadirin. Kalau ada 1 juta saja orang yang kaya di Indonesia, Indonesia kan banyak. Ada 275 juta. Hampir 300 juta orang di Indonesia. 1 juta saja. Misalkan masing-masing ada yang punya 1 triliun. Seperti itu. Berarti kan 2,5 M dikali 1 juta. Kalau dikali 1000 saja, 1000 orang saja yang punya 1 T. 2,5 dikali 1000 berarti 2,5 triliun zakat itu. Betul tidak? 2,5 triliun dari 1.000. Kalau dari 1 juta orang itu bisa sampai 2.500 triliun zakatnya itu. 2.500 triliun ya cukup untuk nutupin hutang Indonesia, ya ketutup semua. Uang utangnya cuma 1.000 triliun, ini zakat sampai 2,5 triliun. Untuk mengentaskan kemiskinan ya gampang dengan dana yang sedemikian. Ya kita nggak ngambil sebanyak itulah. Katakan yang punya keuangan 1 triliun kayak Pak Abu Rizal Bakri atau konco-konconya ya yang kaya-kaya seperti itu. Misalkan ada 1000 orang itu udah 2,5 M. Betul tidak? Berapa tadi teh? Udah 2,5 T. Ya kan? Kalau 1000 orang nanti ada yang punya 1 triliun. 1 miliar. 1 miliar berarti zakatnya berapa itu? Hah? Ya enggak, kalau 1 miliar mah berarti cuman 2,5 ya. 2,5 juta. Nah, kalau yang punya 1 miliar ini banyak pala hadirin. Bisa sampai jutaan orang yang punya 1 miliar di Indonesia ini. Kaya-kaya banyak di Indonesia. Kita lihat aja yang sekolah ke Salman aja. Itu pengen tahu enggak masuk ke Salman itu berapa? Saya juga nanya-nanya waktu Najwa, pengen masukin Najwa, pengennya sih ke situ. Ternyata masuk SD-nya saja 18,5 juta. 18 juta setengah. Masuk SMP-nya 21 juta. Masuk Unikom juga enggak segitu-gitu amat. Saya kan begitu lihat brosurnya kaget. Subhanallah, 18 juta setengah dari mana? Ini masuknya doang, per bulannya itu 900 ribu. Tapi setiap kita pergi kuliah pagi jam 7 sampai jam 8, ternyata kita macet kan? Betul tidak? Macet kan? Dianterin satu orang satu mobil. Ini dari satu tempat saja ternyata orang kaya itu banyak malah. Apalagi di daerah Jakarta yang menurut ahli ekonomi perputaran keuangan itu hampir 70% ada di Jakarta. Lebih banyak lagi berarti orang kaya. Betul tidak? Di sini aja satu tempat banyak orang kaya itu. Tapi memang yang miskin lebih banyak juga. Tapi kalau ngomong yang kaya kan banyak begitu. Nah ini yang saya maksudkan bahwa memang gak seimbang begitu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Coba yang kaya itu pada peduli begitu kan. Yang wajib zakat, keluarkan zakatnya untuk membersihkan harta-hartanya. Itu bisa mengentaskan kemiskinan itu bisa. Saya coba lihat barangkali Najwa bisa masuk ke sekolah swasta, ke Darul Hikam. Ternyata Darul Hikam juga gak begitu jauh. Ada dua pilihan. Ada yang lokal, ada yang internasional. Mau pilih yang mana? Kalau yang lokal itu 15 juta. Tapi kalau mau pegang program yang internasional, di situ ada ajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya, yang apabila sekolah ke luar negeri itu akan lebih mudah, itu sampai 20 jutaan. Masuknya aja. Kan saya kaget, wah luar biasa. Tapi ternyata kalau pagi juga sama, di Darul Hikam itu selalu macet. Macet karena apa? Karena nganterin anak-anak sekolah. Nah, kesimpulannya mah ternyata banyak orang kaya di Indonesia ini. Betul tidak hadirin? Mereka mau untuk mengeluarkan zakatnya. Maka apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hapiduddin, kalau misalkan orang yang kaya itu mau mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah pengentasan kemiskinan itu akan cepat. Masalahnya kan enggak. Kalau masalah zakat tidak pernah diomong-omongkan. Paling juga ada himbauan. Silahkan kering zakat kami jemput. Kalau enggak ada kering ya enggak bakal ngejemput-jemput. Betul tidak hadirin? Silahkan antarkan ke lembaga zakat ini. Misalkan seperti itu. Ya orang kan malas begitu kan. Mungkin 1000 orang yang wajib zakat, yang hideng luarin zakat ya paling berapa. Ngomongnya ah saya mah udah pajak. Padahal kan pajak sama zakat kan beda. Kalau pajak itu kan kebijakan negara. Kalau zakat kan beda. Kan begitu. Ya kita teruskan hadirin sedikit lagi. Gak ada yang kuliah ini? Ada yang kuliah? Ah Salman mau UTS, mau UAS, mau. Oh udah selesai. Baik. Ya Ali wahai Ali. Ro'aitu aku melihat. Maktuban. Tulisan. Atau yang ditulis. Ala babil jannati. Di atas pintu surga. Anta. Anti. Adapun engkau. Muharramatun itu haram, diharamkan. Ala kulli bakhil, bagi orang-orang yang korek. Ala kulli bakhil, bagi orang-orang yang korek. Yang pelit. Wa'aqin, dan orang yang menyakiti. Yang berbuat, yang tukang menyakiti. Menyakiti siapa? Siapa aja lah. Khususnya menyakiti orang tua mungkin ya. Wanamamin, dan tukang adu domba. Kata Nabi, wahai Ali, aku pada saat Mi'raj pernah melihat tulisan di atas pintu surga bahwa engkau surga itu haram bagi orang-orang yang korek. Haram orang koret, orang bakhil, orang pelit masuk surga. Lalu orang yang tukang nyakitin orang lain, itu pun gak boleh masuk surga. Lalu orang yang tukang ngadu domba, ngomong sini kayak gini, ngomong ke situ kayak gitu, supaya terjadi perselisihan, pertengkaran, nah itu namam, itu namanya. Haram. Ya Ali, wahai Ali. Lama kelakok, tatkala menciptakan siapa Allah, Allah al-jannata syurga. Tatkala Allah menciptakan syurga. Qolat berkata. Allah. Berkata syurga. Ya Rabbi lima khalaqtani. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima kholakta, lima untuk apa kholakta menciptakan engkau ni kepadaku? Lima kholakta ni untuk apa kau ciptakanku? Kau menciptakan Qala menjawab Allah, likulli sakhayyin wa taqiyyin. Likulli sakhiyin, bagi setiap orang yang dermawan, bagi setiap orang yang baik, wa taqiyyin, dan orang yang takwa. Qalat berkata lagi surga, raditu, saya ridho. Wa qalat dan berkata, apa annaru neraka? Ya Rabbi, lima kholaktani. Lima, karena apa kholaktani engkau menciptakanku? Atau untuk apa engkau menciptakanku? Qala menjawab Allah, likulli bakhil, bagi setiap orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang takabur, yang sombong. Qala berkata, neraka ana, adapun aku, lahuma, itu untuk mereka yang bakhil dan takabur. Gitu para hadirin. Jadi kata Rasul kepada Ali, bahwa tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, itu pada bertanya, kata surga, saya buat untuk apa engkau menciptakanku ya Allah? Kata Allah, kamu aku ciptakan untuk orang yang baik-baik, yang dermawan, dan orang yang takwa. Kata neraka, kalau aku diciptakan untuk apa ya Allah? Untuk orang-orang yang koret, dan orang-orang yang takabur, yang sombong. Orang koret, orang sombong, neraka bagiannya. Orang baik, dermawan, takwa, surga bagiannya. Begitu pala hadirin. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang baik. Insya Allah. Ya Ali, wahai Ali. Man khalafa hawahu, sedikit lagi ya. Man barang siapa khalafa yang nyulayaan. Apa itu nyulayaan bahasa Indonesianya? Menyelisihi. Tepatnya apa coba? Nyulayaan. Nando biasanya yang pinter do. Hawahu terhadap hawa nafsunya. Menyelisihi ya lebih tepatnya. Kanat bukti apa al-jannatu syurga ma'wahu tempat kembalinya. Waman dan barang siapa orang atau yang mengikuti man hawahu terhadap hawa nafsunya. Kanat bukti apa jahannama. Apa jahannam, neraka jahannam, maswahu, itu tempat kembalinya. Siapa orang yang menyelisihi hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surgalah bagiannya. Dan barang siapa orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, nerakalah bagiannya. Ya Aliyu, wahai Ali, ittaqi, takutlah engkau, dakwat as-sakhi, terhadap doanya orang yang baik, terhadap doanya orang yang dermawan. Fa innahu, karena sesungguhnya sakhi, atau kelakuan bisa, mata asuro, kapan saja tergelincir. Kapan saja jatuh, akhoda, maka akan memegang siapa Allahu Allah biadihi terhadap tangannya. Jadi kalau tergelincir, disoledat, dipeleset, apalagi jatuh kuenya diporosok, kayak bahasa Sunda tuh, dipeleset, kaprosok, Begitu. Nah itu kalau dia mau jatuh, Allah selalu memegang tangannya. Dalam artian akan selalu dijaga oleh Allah. Oleh karenanya takutlah terhadap doa orang-orang yang baik. Orang-orang yang dermawan. Doanya akan selalu diijabah. Akan selalu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali. Man barang siapa orang at'ama yang memberi makan man musliman kepada orang Islam, kepada orang muslim, bitayyibi nafsin, dengan kebaikan hati atau dengan hati yang ikhlas. Kataba, maka akan menuliskan siapa Allahu Allah lahu baginya. Alfa alfi hasanatin, sejuta kebaikan. Wa maha, dan akan menghapus Allah anhu darinya alfa alfi sayyiatin, sejuta kejelekan. Warofa'a, dan akan mengangkat Allah lahu baginya alfa darujatin, seribu derajat. Subhanallah. Ngasih makan hadirin. Ngasih makan ke orang lain. Dengan dibarengi hati yang ikhlas. Semata-mata karena Allah. Derajatnya luar biasa di hadapan Allah. Akan menuliskan sejuta kebaikan, menghapus seribu kejelekan, dan mengangkat seribu derajat. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah ini santri. Santri ngajak kepada jamaah masyarakat sekitar untuk ngasih takjil. Nah, itu masing-masing kebagian, itu enaknya. Mereka kebagian enaknya karena memberikan takjil buka kepada orang yang saum dan pahalanya luar biasa. Seolah-olah kita mengajak mereka untuk berbuat baik. Dan mereka akan mendapatkan kebaikan itu. Dan kita pun akan mendapatkan kebaikan. Apa yang kebaikan kita dapatkan? Betengwar. Betul tidak? Iya, sama-sama untung gitu kan. Untungnya mereka dapat kebaikannya, untungnya kita pun alhamdulillah bisa dapat makan. Betul tidak hadirin? Bagus sekali itu program. Ya, bagus sekali program itu. Tapi ya jadi catatan juga begitu, jangan kayak yang ngemis. Kalau misalkan mereka udah enggak mau, jangan dipaksa. Datengin lagi, Pak, ini jadwal takjil. Udah nanti aja datang lagi Pak, ini jadwal takjil. Nanti aja Pak, ini jadwal takjil. Sampai bosen itu. Takutnya terpaksa ngasihnya, cukup sekali aja Pak, ini barangkali mau ngasih daftar takjil. Oh iya. Nanti juga nawarin sendiri, mana daftar takjilnya kan gitu. Jadi kalau misalkan udah sekali dua kali ditanyain gak ngejawab, nanti aja, barangkali masih mikir duitnya dari mana, ngasihnya dari mana. Kita kan gak tahu orang kan, betul tidak? Jadi jangan dipaksa sampai 3 kali, 4 kali, Pak daftar takjil, Pak daftar takjil. Wah apa itu mah. Ya, hadirin, jadi lihat situasi juga. Kalau udah berkali-kali nolak, berarti lagi mikir. Jangan terus ditanyain, kasihan kan begitu. Akhirnya dilema, gak ngasih gimana. Tapi dah insya Allah, rizki mah akan selalu ada insya Allah. Begitu pala. Cukup? Jam 2 pas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.